Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ada ibu-ibu juga ya? Iya, dan ibu-ibu ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di sini. Saya ingin sharing tentang hidup sehat ya, bahkan bugar ya. Sebelum itu, apa sih bedanya bugar dan sehat? Kalau kita boleh milih antara bugar dan sehat, mau pilih mana, bugar atau sehat? Yang sehat boleh angkat tangan. Oke, yang bugar ya. Bugar itu kondisi yang lebih tinggi daripada sehat itu ya. Definisi sehat untuk WHO itu sudah mencantumkan kata-kata produktif. Jadi orang itu disebut sehat kalau dia bisa produktif. Nah, tapi kalau bugar itu kondisi di mana kita siap untuk menerima beban kerja setelah satu pekerjaan selesai. Contoh sederhananya misalnya begini. Kita pulang kerja nih ya, sampai rumah jam berapa? Jam 7 atau mungkin maghrib gitu ya, jam 6 ya. Sampai di rumah istri ngajak belanja gitu ya, ke mall. Nah, kita masih kuat atau enggak? Ya. Kalau kita masih kuat, berarti kita bugar. Ya. Kalau kita ada enggak mah, udah capek, mau istirahat. Ya. Atau anak ngajak main misalnya. Ya. Atau misalnya ada pengajian gitu malam-malam di masjid. Kita masih bisa on enggak gitu. Ya. Datang sih ke pengajiannya tapi tidur. Nah, itu berarti enggak bugar. Ya. Atau sederhananya sekali Jumatan misalnya. Jumatan kira-kira kita tertunduk gitu ya. Tertunduk itu maksudnya tidur gitu ya. Atau kita bisa memperhatikan imam atau khatib gitu. Ya, jadi bugar itu bisa dilihat di situ kira-kira. Ya. Ada tes kebugaran memang ya, BIP test ya. Kita harus lari ya di jarak 20 meter ya. Kemudian ada suaranya ya, mereka disebut BIP test karena suaranya bip gitu biasanya. Bip. Bip, kita harus sebelum bip itu kita harus sudah sampai titik berikutnya ya, 20 meter itu bolak-balik bip bip bip bip bip bip, makin lama makin cepat. Boleh dilihat di YouTube, itu tes kebugaran. Tapi tadi indikasi atau indikator-indikator sederhananya bisa dilihat ketika kita Jumatan, kita melek atau kita tidur ya, pulang kerja kita masih bisa main sama anak atau enggak, masih bisa ikut pengajian atau enggak, masih bisa nganter istri belanja atau enggak, kira-kira kayak gitu. Jangan-jangan pas Sabtu Minggu juga tidur juga gitu, itu udah jelas nggak bugar gitu ya. Nah, ini ada 5 tips sehat ya. Ini saya cari-cari tips-tips yang mudah gitu. Ini keren banget ya dari Dr. Oz ya, Dr. Mehmet Oz, orang Turki Muslim ya, di Amerika ya, cukup terkenal ya. Jadi dia bilang gini. Jadi kita gak usah macam-macam lah ya. 5 ini aja kita kerjain gitu ya. Insya Allah dalam 10 tahun ke depan Anda hanya punya resiko 10% untuk sakit ya, atau cacat ya, dibanding orang seusia Anda 10 tahun ke depan ya. Di sini kalau ada yang 30 tahun berarti di usia 40 tahun nanti gitu ya. Kalau teman-temannya yang tidak melakukan ini pada sakit gitu ya, kita kemungkinan kena sakitnya hanya 10%. Artinya kalau misalnya di sini 100 orang gitu ya, dan 100 ada 100 orang di sini yang mendengarkan dan melaksanakan ini gitu ya, kemungkinan sakitnya hanya 10% dibandingkan 100 orang yang lain yang tidak ada di sini dan tidak melaksanakan. Kuncinya apa? Tidak hanya mendengarkan tapi melaksanakan gitu. Jadi jangan merasa puas ya sudah melihat ini, enggak, tapi melaksanakan. Apa saja? Yang pertama, kendalikan tekanan darah. Ya. Tahun 2017 ini dirilis ya, standar tekanan darah yang baru ya. Jadi ilmu kedokteran itu terus berkembang ya. Kalau dulu ini disebut tinggi ya, sekarang ternyata standarnya lebih rendah lagi. Artinya standarnya lebih ketat gitu ya. Nah, demikian juga dengan hipertensi ini. Kalau coba saya tanya, yang disebut darah tinggi itu kalau tekanan darah di atas berapa? 140? Setuju? Di atas 130 setuju? Dulu waktu saya kuliah di atas 140 itu baru disebut tinggi. Ya. Kalau sekarang 130 itu udah disebut tinggi. Jadi standarnya sekarang semakin ketat. Berdasarkan apa? Berdasarkan statistik. Ya. Jadi berdasarkan statistik, berdasarkan penelitian, khususnya angka-angka itu sebenarnya statistik gitu ya. Bahwa tekanan darah 130 itu ternyata sudah bahaya gitu. Sehingga sekarang standarnya lebih ketat. Kalau dulu 140, sekarang 130. Kalau dulu hipertensi itu ada beberapa stage gitu ya, sehingga orang tenang aja, saya baru stage 1 gitu, baru stage 2 gitu, karena stage-nya ada sampai 4. Saya belum 4 kok, tenang aja gitu misalnya. Kalau sekarang enggak, hanya sampai stage 2 aja. Jadi kalau 140 ke atas itu udah stage 2. Artinya kita yang tekanan darahnya di atas 140, 141 katakanlah atau 140 itu sama bahayanya dengan yang 150, 160. Kita harus udah punya awareness yang sama. Jangan bilang santailah masih segini, enggak. Karena di kedokteran sekarang hanya mengenal stage 2 yaitu 140 ke atas dan stage pertamanya, ya, level pertama darah tinggi itu 130. Ya, demikianlah ilmu kedokteran itu terus berkembang. Misal dulu saya waktu saya masih SMA, saya punya keponakan saya yang pertama waktu lahir dia di apa ya istilahnya ya, udel itu apa ya, udel tahu ya, pusar, saya jadi udel ya, pusarnya itu dikasih apa, kalau yang baru lahir pusarnya dikasih apa, kasih apa, kok ada poin lucu banget supaya nggak bodong ya katanya orang Jawa, dikasih betadin. Ada yang ngalamin anaknya dikasih betadin udelnya, pusarnya? Itu dulu. Ternyata waktu saya kuliah nggak boleh kasih betadin. Kenapa? Itu mengganggu hormon tiroid, ya, karena mengandung yodium, mengganggu kestabilan hormon tiroid. Enggak dipakai, enggak kasih betadin, tapi dikasih alkohol. Waktu saya kuliah, kasihnya alkohol, oke, kasih kasa, kasih alkohol. Waktu saya punya anak, ternyata diganti lagi, ya, protokolnya. Dikasih apa? Enggak dikasih apa-apa, hanya dikasih kasa steril aja. Jadi memang ilmu itu terus berkembang gitu ya, ngelihat statistik, ngelihat reaksi dari apa yang diberikan. Nah, demikian juga tekanan darah tadi, poin yang ingin saya tekankan. Ya, tekanan darah harus kita kontrol. Kenapa tekanan darah yang nomor satu? Karena tekanan darah ini ya, berkaitan dengan angka kejadian kematian mendadak, ya, satu. Yang kedua berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Ya. Diabetes berkaitan dengan hipertensi. Ya. Yang kematian-kematian mendadak itu kan kalau nggak di otak, di jantung. Ya. Kaitannya dengan apa? Pembuluh darah. Pembuluh darahnya tersumbat, ya, atau pembuluh darahnya pecah. Itu aja. Ya. Jadi seluruh organ kita ini kan bisa hidup, bisa terus berfungsi karena suplai makanan, suplai oksigennya lancar. Ya, dan suplai makanan oksigen itu dibawa oleh darah yang ada di dalam pembuluh darah. Kalau tersumbat ya berarti stop. Ya, kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di otak jadinya stroke, gitu aja. Ya, jadi tekanan darah. Yang kedua, hindari rokok. Terlalu banyak lah ya, kalau kita bahas racun-racun di dalam rokok gitu ya. Dan memang merokok atau tidak, ini bukan berkaitan dengan pengetahuan gitu ya. Kenapa? Karena dosen saya, ya, ahli jantung gitu ya. Ahli jantung, rokoknya kenceng banget gitu ya. Jadi ngisi kuliah 10 menit, sebentar ya, kirain kemana dia. Ngerokok dulu dia di luar, masuk lagi ya. Pas masuk ke dalam kelas itu, gitu ya. Oh, dia habis merokok gitu ya. Yang lucunya waktu saya setelah mahasiswa itu kan ada namanya koasisten ya di rumah sakit 2 tahun. Pas saya sedang koas, beliau kena serangan jantung. Aduh, sakit-sakit. Oh, langsung digotong kan sama teman-teman semua kan, digotong. Di EKG, periksa EKG. Pas baca EKG-nya, EKG tahu ya, yang gambarnya gitu-gitulah gitu ya. Pas dia lihat, sebentar. Dia stres, ya. Karena stres harus ngerokok gitu ya. Jadi akhirnya dia minta dinyalain rokoknya. Wah, ini sih serangan jantung dia bilang, tapi sambil ini gitu. Jadi memang ya itulah ya, antara pengetahuan, kesadaran itu sesuatu yang berbeda memang ya. Ya nauzubillah, berapa banyak orang yang tahu suatu perbuatan itu salah tapi masih dikerjain gitu ya. Memang pengetahuan dan kesadaran itu beda ya. Nah, tapi yang penting poinnya adalah hindari rokok gitu ya. Oh, gimana kalau rokok herbal gitu ya? Herbal kesannya sehat gitu ya. Ya emang rokok-rokok yang sekarang itu bukan herbal kan, itu herbal semua ya. Tembakau, cengkeh itu kan herbal semua. Ya sama aja ya. Kemudian yang ketiga, olahraga 30 menit sehari. Ya, 30 menit sehari. Gimana dok kalau saya rapel? Rapel gimana? Ya seminggu sekali, tapi langsung 5 jam mati itu nanti. Maksudnya gini, gak bisa ya. Olahraga itu berkaitan dengan frekuensi ya. Jadi lebih baik 30 menit gitu, tapi rutin setiap hari ya. Daripada dirapel di akhir pekan langsung ngos-ngosan, gak sehat. Ini biasanya ibu-ibu ya, dok kan saya udah dok nyuci piring, nyapu, ngepel gitu kan, itu olahraga juga gitu ya. Olahraga itu disebut olahraga ketika apa? Jantung dan paru-paru terpacu. Ya. Jadi jantungnya makin berdegup kencang, duduk. Nah itu olahraga. Nah, atau, nah itu olahraga. Ya. Jadi kalau belum, itu belum olahraga. Ya. Makanya saya juga bingung, catur kok masuk olahraga gitu ya. Nah itu gak usah dibahas ya. Tapi intinya olahraga itu begitu gitu ya. Jadi harus ada jantung dan paru-paru yang terpacu. Nanti kita, kalau sempat waktunya kita bahas, seberapa batasnya sih gitu ya. Kan ya walaupun kematian itu memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tapi secara ikhtiar kita bisa hindari itu ya. Nah, ada batasnya ya, supaya enggak kebablasan ketika olahraga. Nanti di poin yang lain. Yang keempat, kendalikan stres ya, kendalikan stres. Stres ini memang di kedokteran kita kenal sebagai psikosomatik ya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh psikis. Dan sebagian besar penyakit memang itu penyebabnya ya. Stres dengan pekerjaan, jadi diare, ya enggak? Mah gitu kan ya, pusing, vertigo, migrain, biasanya stres. Bahkan kalau orang sakit mah ya, banyak biasanya yang sakit mah ya. Kakak saya dulu waktu masih kerja, stres. Saya sendiri juga dulu waktu masih ujian gitu, stres gitu ya. Pelariannya macam-macam. Kalau saya jadinya sakit mah, kakak saya juga sakit mah. Orang yang sakit mah ya, layaknya atau sewajarnya dia sebetulnya dirujuk ke dokter jiwa ya. Tapi biasanya tidak dilakukan karena pasti pasien protes ya. Kenapa? Karena antara sakit mah atau dispepsi ya, sindroma dispepsi gitu ya, gastritis itu istilah-istilahnya begitu, itu sangat berkaitan dengan stres memang ya. Dan stres itu wilayahnya dokter jiwa, jadi bukan berarti gila ya, kalau ke dokter jiwa bukan berarti gila gitu ya. Tapi ada stres ya yang dialami. Sehingga dokter biasanya kalaupun enggak merujuk ke dokter jiwa, biasanya karena pasiennya takut marah gitu ya. Jadi biasanya dikasih obat penenang tambahan gitu. Biasanya begitu. Jadi stres ini sangat berkaitan dengan kesehatan. Bapak saya waktu almarhum ya, waktu masih kerja aktif ya, itu ada neurodermatitis. Jadi gatal di daerah tertentu ya, di dekat-dekat mata kaki, gatel nggak sembuh-sembuh ya, kasih salep ini salep itu nggak sembuh-sembuh, begitu pensiun sembuh gitu. Luar biasa. Stres itu clear gitu ya. Atau biasanya ada yang di sini, maaf, di sini gatel gitu ya, itu neurodermatitis itu bisa jadi ya. Jadi gatel-gatel yang disebabkan stres ya. Jadi kendalikan stres. Stres itu ibaratnya, kalau dosen saya waktu dulu ngajar, saya ingat banget ya, orang itu punya daya tampung stres yang berbeda-beda. Jadi semua orang tuh stres, jangan disangka nggak ada yang stres. Semua orang itu stres ya. Stres yang membuat kita bergerak, percaya atau tidak ya. Lapar itu kan stres, akhirnya kita mau bekerja, kita mau cari makan. Normal ya. Tapi daya tampung terhadap stres orang itu berbeda-beda ya. Ada yang segelas ya, ada yang semangkok, ada yang satu bak ya, Ada yang seluas samudra, wah hebat banget orang yang punya daya tahan stres seperti itu. Jadi stresnya sama, tapi efeknya bisa berbeda. Tergantung apa? Kelapangan hati kita. Gitu. Kita lapang atau enggak sih? Gitu. Kita bisa menerima itu atau enggak sih? Gitu. Nah, misalnya dulu ya waktu zaman-zaman pemilu kan ada caleg yang enggak kepilih, stres gitu ya. Jadi makan sendal segala macam gitu. Itu apa? Artinya daya tampung dia terhadap stres itu minim banget gitu. Atau misalnya kemarin waktu gempa terakhir di sini juga kerasa ya. Saya dari Bandung kerasa juga hari Jumat itu ya. Saya lihat TV ya, ada orang kayaknya sih akademi pelayaran ya kalau dari segi dari seragamnya. Ada yang pelukan ya, perempuan dengan perempuan pelukan, yang satu terlihat menangis terseduh-seduh ya. Sementara temannya yang satu mencoba menenangkan. Stresnya sama enggak? Sama. Gempanya sama kok di tempat yang sama. Tapi yang satu menangis terseduh-seduh, yang satu bisa menenangkan orang yang stres. Nah, ini artinya apa? Beda kapasitas kelapangan hatinya, kelapangan dada. Ya. Seorang muslim harusnya sangat-sangat lapang dada ya. Karena bagi seorang muslim apapun itu pasti baik buat dia. Ya. Kalau musibah dia bersabar, kalau kenikmatan dia bersyukur. Jadi semuanya baik buat muslim. Ya, makanya kita lihat saudara-saudara kita di Gaza itu kan keren-keren ya. Dikepung, dibom segala macam. Kok kayaknya biasa-biasa aja sih mereka gitu ya. Luar biasa. Yang kelima, diet sehat yang mudah dan disenangi. Nah, ini penting ya. Jadi orang sering fokus ke diet sehat, sehat, sehat, tapi dia tersiksa. Akibat tersiksa ya jadi stres gitu ya. Dan yang kedua biasanya enggak bertahan lama, 3 hari, 5 hari gitu ya. Seminggu, sebulan batal. Dalam arti batal itu enggak bisa konsisten dengan pola dietnya. Jadi diet itu harus tidak hanya sehat, tidak hanya mudah, sehat sih tapi mahal banget gitu ya, organik, jebol kantong. Jadi sehat, mudah, yang kedua harus disenangi. Nah, nanti kita bahas ya, seperti apa sih poin-poin. Nah, ini baik. Yang pertama tadi bagaimana sih melaksanakan yang kelima ini. Sekarang kita mulai bicara bagaimana melaksanakan yang kelima ini. Ya, sebentar ini saya sampai jam berapa ya? Jam 1. Oke. Nah, ini ya, panduan aktivitas dasar. Aktivitas dasar. Jadi ini minimalnya kita beginilah ya, minimalnya kita begini. Yang pertama apa? Jalan 30 menit sehari. Jalan 30 menit sehari. Kabar gembiranya apa? Ini boleh dicicil. Boleh dicicil, enggak mesti langsung 30 menit. Kalau enggak ada waktu, saya kecuali sore, kecuali pagi 30 menit langsung silakan. Ya. Tapi kalau kita mau cicil boleh ya. Ke masjid misalnya 3 menit gitu ya. Jalan kaki 3 menit, pulang 3 menit ya. Sehari 5 kali udah selesai itu 30 menit sehari. Gitu. Ya. Bisa dicicil 30 menit per hari. Kemudian ya, ini juga bagian dari aktivitas dasar. Ya, melakukan aktivitas yang meningkatkan stamina. Ya. Dan kita lakukan enggak banyak-banyak ya. Cukup 20 menit dilakukan 3 kali dalam seminggu. Ya. Aktivitas stamina itu apa sih? Ya, cirinya kita sampai terengah-engah pada akhir latihan. Ya. Contohnya apa? Berenang, berlari, bersepeda. Ya, berenang, berlari, bersepeda. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah terlalu ngotot, ngoyo, enggak, cukup 20 menit. Ya. Teman saya cerita, dia kerja di Telkom. Kantornya dekat Monas. Ya. Karena mulai sadar hidup sehat ya. Hari pertama 3 keliling, besoknya 4 keliling, terus besoknya lagi 6 keliling, besoknya lagi selesai, enggak dilanjutin lagi. Ya. Karena ngoyo gitu ya. Jadi santai aja ya. Jadi kita tuh harus pelan-pelan, santai. Ya. Jangan dari A langsung ke Z, nggak boleh. Hitam langsung putih, biasanya nggak bertahan lama. Gitu ya. Ya dalam segala hal begitu. Ya. Nah, termasuk olahraga ini. Kemudian yang ketiga, ya, jalan kaki, aktivitas stamina. Yang ketiga adalah aktivitas kekuatan. Jadi kita latih otot-otot kita. Ya. Tantangan kita kan nih, banyak kerja kantoran, itu biasanya aktivitas kekuatannya kurang dilatih. Ya. Seberat-beratnya ya paling ngangkat laptop gitu kan ya. Neken tombol keyboard gitu ya. Sehingga otot-otot kita kurang terlatih. Ya. otot kita kalau kurang terlatih, demikian juga nanti berimbas juga ke tulang kita. Ya, tulang kita jadi kurang padat. Ya, tulang itu hidup apa badan kita ini luar biasa. Dia akan menyesuaikan kebutuhan. Ya, kalau sering dilatih dengan mengangkat beban-beban yang berat, tulangnya juga akan lebih kuat, lebih padat. Ya, tabungan kalsiumnya gitu istilahnya, jadi lebih banyak. Ya. Teman saya jatuh dari motor berdua, yang satu nggak apa-apa, yang satu patah. Mungkin posisinya iya, gitu. Tapi yang kedua, yang patah ini memang dia jarang banget olahraga. Ya. Kerjanya hanya dari rumah, kantor rumah, kantor rumah, kantor. Jadi lebih rentan patah. Aktivitas kekuatan juga nggak usah ngoyo, cukup 10 menit, ya, 3 kali seminggu. Ya. Boleh ngangkat barbel, ya. Boleh push up, ya. Jongkok berdiri, itu melatih otot-otot. Oke, kalaupun push up belum kuat, ke tembok aja push up-nya boleh ya awal-awal gitu ya. Terus nanti push up ke bawah itu bisa. Kemudian aktivitas peregangan. Ya, peregangan ini dilakukan setelah berolahraga, bukan sebelum berolahraga. Kalau sebelum berolahraga namanya pemanasan, ya. Pemanasan itu simpel kok ya. Misal kita mau lari, larinya mulai dari jalan dulu, agak cepat, cepat, makin cepat. Nah, kayak gitu aja cukup. Tapi kalau peregangan, ini meregangkan otot-otot kita, persendian kita, ya. Nah, dan dilakukan setiap hari, ya. Yoga bagus, termasuk juga sholat, ya. Gerakan-gerakan sholat luar biasa, ya. Termasuk ketika ruku. Ini karena pakai begini saya agak susah memperagakan. Tapi ruku itu adalah satu-satunya posisi di mana tulang punggung kita itu lurus, ya. Coba, kita duduk ini gak lurus loh tulang punggung. Ya, berdiri tegak kayak tentara nggak lurus juga, dan itu normal. Tapi ketika rukuk, ya, kata Rasul itu kalau ada air itu seperti tidak jatuh gitu ya. Jadi lurus itu memberikan kesempatan tulang-tulang punggung, ini kan tulang punggung itu kan banyak ya, berluas-luas gitu ya. Memberikan kesempatan dia untuk lurus ya, sehingga peredaran darah juga lebih lancar ya, otot-otot di sana juga lentur gitu ya. Bagus sekali rukuk. Posisi ruku. Kalau kita apa namanya dengar atau baca ya sirah para sahabat ya, misalnya Ali bin Abi Thalib gitu ya, habis sholat isya beliau sholat ya, kemudian ruku ya, ada sahabatnya kemudian yang melihat menjelang subuh ternyata Ali masih dalam posisi ruku, luar biasa ya. Bedanya katanya pas pertama saya lihat ya, jenggotnya masih kering ya, pas menjelang subuh saya lihat jenggotnya sudah basah gitu ya, ya bermuasabah gitu. Wah, itu kuat banget itu Ali ya. Dan dikisahkan juga ketika beliau perang itu kan, karena tamengnya lepas ya, dia ambil pintu diambil, jadiin tameng. Selesai perang ya, orang gak kuat ngangkat pintu itu kecuali berempat, luar biasa. Ah, dahsyatnya. Ya itulah ya, generasi yang hebat ya. Dan sholat itu bisa sekali lagi bisa sebagai sarana kita ya untuk apa namanya meningkatkan kebugaran, walaupun jangan jadi beda niatnya ya, itu mah anggap bonus lah ya, kita sholat jadi sehat itu bonus, jadi bukan niat sholat untuk sehat, enggak. Nah, ini hal yang sederhana ya, tapi kalau kita praktekkan tuh asik banget ya, bernafas dalam-dalam ya. Ambil 10 nafas panjang ya. Ya. Wah, itu asik banget. Ya, asik banget. Boleh agak praktek sedikit yuk, berdiri sebentar. Boleh berdiri sebentar? Ya, coba deh. Ini mungkin hal yang udah lama enggak kita lakukan ya. Berdiri sebentar. Ya. Ketika saya bilang tarik nafas, tarik, ketika saya bilang lepaskan, lepaskan ya. Oke, tarik. Buang. Tarik lagi, buang, dua. Sekarang ketika narik ya, tarik biasa, pas buang sambil berzikir alhamdulillah. Oke, tarik, buang, alhamdulillah. Tarik lagi, buang, alhamdulillah. Tarik lagi, tahan, alhamdulillah. Enak, enak ya. Oke, silakan duduk. Jadi banyak berzikir juga menurunkan stres ya. Jadi kalau kita perhatikan ya doa-doa itu ya. Bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Jadi baru bangun tidur aja udah mengucapkan syukur ya, alhamdulillah. Jadi banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur itu membuat kita merasa lapang ya. Apapun kondisinya kita merasa lapang, merasa bahagia. Ya. Termasuk tarik nafas ini ya, bisa sambil pulang dari masjid ya. Kalau berangkat ke masjid biasanya agak buru-buru kan gitu. Ya, pulang dari masjid ya, subuh sama isya gitu ya. Itu nikmat sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, untuk mencapai sehat bahkan bugar, tidur yang cukup. Batasan cukup berapa sih? 8 jam, 6 jam, 4 jam, 3 jam? Saya cari literatur enggak ada yang strict harus sekian jam, enggak ada. Jadi cukup, kadar cukup itu beda-beda, tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Yang jelas orang-orang sukses itu biasanya tidurnya sedikit. Ya. Termasuk Habibie misalnya ya, Pak Habibie tidurnya sedikit. Pak Habibie itu dari mulai kecil kalau kita baca biografinya lucu ya. Jadi kalau waktu kita kecil itu kita kabur dari rumah pengen main ya. Saya mungkin ya, atau kalau bapak-bapak kayaknya sama aja sih. Kabur dari rumah disuruh tidur siang sama ibu gitu, kabur pengen main ya. Kalau Habibie beda ya. Disuruh keluar dikunci sama ibunya supaya apa? Supaya main gitu ya. Beda dengan kita ya. Karena udah kebanyakan belajar, jadi disuruh main di luar dikunci. Ternyata dia masuk lagi dari jendela belajar lagi. Luar biasa. Jadi tidur itu yang penting cukup teratur ya. Nah, tidur siang juga penting ya. Nggak tahu kalau di kantor difasilitasinya buat tidur siang. Sebentar aja tidur siang ya. Setahu saya sih kayak di Jepang itu sudah mulai memfasilitasi ya, orang buat tidur siang. Jadi prinsipnya adalah cukup dan teratur ya. Kalau kita kebiasaan tidurnya kelewat, habis subuh kita tidur lagi atau bahkan subuh kelewat nggak sempet bangun gitu, itu jadi kebiasaan dan polanya akan begitu. Jadi tidur ini terserah polanya kita mengebentuk seperti apa. Nah ini kalau dari yang tadi disebutkan kira-kira kalau dirangkum, kalau mau dicoba kira-kira seperti ini jadwalnya ya. Jadi setiap hari berjalan selama total 30 menit ditambah Senin kita aktivitas stamina ya, jogging ya, sepeda enggak lama-lama ya, 20 menit plus peregangan di akhir 5 menit. Selasanya ya aktivitas kekuatan, beli barbel yang kecil atau mau pakai apa namanya? Apalah yang kita buat, pokoknya buat ngangkat beban atau push up atau jongkok berdiri ya silahkan diatur. Enggak lama-lama 10 menit cukup. Ini aktivitas dasar. Rabu stamina, Kamis kekuatan, Jumat stamina, ya. Sabtu, nah Sabtu ini kita tambah lagi, ya. Berjalannya ditambah 1 jam, ya. Udah ke masjid kan, 3 menit, ya, bolak-balik 6 menit kali 5, 30 selesai, tambah aktivitas jalan-jalan sama keluarga itu lebih bagus, ya. Aktivitas kekuatan sama peregangan. Hari Ahad, ya, tambahan 30 menit. Untuk berjalan total 1 jam. Ini kayaknya kalau nggak disuruh juga nggak apa-apa ya Sabtu Ahad, karena udah pasti jalan-jalan biasanya ya, nganter istri belanja gitu kan ya, atau ibu-ibu ke belanja gitu. Jadi otomatis biasanya ya, Sabtu Minggu jalannya lebih banyak. Itu untuk aktivitas. Ya. Yang namanya sehat bukan hanya aktivitas, tapi juga dietnya apa yang masuk. Nah, saya mumpung ingat saya sampaikan begini. Sekarang kan zaman serba instan, tapi yang namanya kesehatan gak bisa instan ya. Minum ini sehat, minum itu bugar, gak bisa ya. Sehat itu hubungannya, kebugaran itu hubungannya dengan lifestyle, dengan gaya hidup, dengan pola hidup. Yang namanya pola hidup itu adalah aktivitas dan apa yang kita makan ya. Tadi aktivitas sudah kita sebut, ini sekarang kita masuk ke panduan diet, panduan makanan dan minuman. Ini namanya siapa ya, Prof. Wimpy ya, di Universitas Udayana ya, ya di Bali dan Pasar. Beliau non muslim tapi beliau bilang begini ya, makanlah bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Dia bilang gitu, mungkin itu melihat dari hadis kali ya. Demikian juga Dr. Mehmet Oz ya, Dia bilang makanlah bila merasa lapar, tapi jangan sampai Anda kelaparan. Gimana supaya kita makanlah bila merasa lapar? Ya, porsi makan kita harus kita atur, ya, jangan kelebihan. Ya. Biasanya kalau kita makannya secukupnya, insya Allah siang itu memang lapar, pas mau makan itu memang lapar. Kecuali kita udah kebiasaan makan terlalu banyak, ya, sensitivitas kita jadi berkurang. Ya. Misal begini, kita saum Ramadan 30 hari ya, pas Syawal, pas masuk Syawal itu biasanya kita nggak terlalu lapar ya pas siang gitu ya, santai aja gitu. Kenapa? Karena polanya udah kebentuk, sensitivitas kita udah terbentuk. Manusia ini diciptakan dengan reseptor-reseptor ya, yang untuk menangkap sinyalnya itu luar biasa banyaknya. Nah, dan reseptor-reseptor itu akan sensitif ya, kalau memang tidak dipakai berlebihan. Misal begini, ini contoh real. Pernah lihat tukang sampah ya? Tukang sampah pakai penutup hidung nggak? Biasanya nggak ya, hebat ya. Kita dari jauh aja udah kebauan. Kenapa? Karena dia sudah tidak sensitif. Manusia itu reseptor di hidung, dia punya waktu 4 hari untuk beradaptasi. 4 hari. Jadi kalau kita beli parfum, ya, parfum wanginya baru gitu ya, cret-cret, sebentar, sedikit, merasa cukup. Hari kedua, tiga, keempat, masih begitu. Hari kelima, kayaknya belum wangi, ditambahin lagi. Ya. Terus makin lama jadi banyak gitu ya parfum. Kenapa? Sensitivitasnya udah berkurang, karena terlalu sering terpapar. Nah demikian juga, ya, perut kita ini kalau kelebihan, ya, udah biasanya memang porsinya sebesar itu gitu. Nanti kalau nggak sebesar itu jadi merasa kurang, padahal sebetulnya badannya makin lama makin lebar gitu. Maaf gitu ya, saya ngalamin, saya pernah berat badan saya 100 kilo, saya sendiri pernah ngalamin, belum sampai sih waktu 98, saya pengen nyobain 100 kilo kayak gimana sih gitu ya, tapi udah mulai sakit-sakit kepala, wah saya bilang ini harus mulai diturun, nanti saya kasih tipsnya ya, berikut. Tapi prinsipnya adalah sekali lagi bagaimana kita mengatur porsi makan kita sehingga kita tetap siang hari itu memang kita saat lapar kita makan. Kemudian yang kedua, makanan terakhir Anda setidaknya 3 jam sebelum Anda pergi tidur. Ya, jadi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, kalau kata Rasulullah, Asya qobla Isya. Ya, makan malam sebelum sholat Isya. Gitu ya. Kenapa? Kalau kita terlalu dekat jarak makanan dengan tidur, akan menimbulkan refleks gastroesofagus. Jadi gastroesofagus reflux. Jadi makanan yang dari lambung itu keluar lagi, balik lagi. Mungkin kita pernah ngerasain kok keluar gitu. Itu tuh reflux ya. Jadi tekanannya terlalu tinggi di lambung sehingga dia menekan ke atas, apalagi dalam posisi tidur. Ini dalam jangka panjang ya, bisa kita kerasa kayak yang panas gitu. Ini kok kerasa panas ya? Itu sebenarnya cairan asam di lambung naik ke atas. Itu diperparah kalau kita sering permen-permen yang pedes-pedes gitu. Makan permen yang pedes-pedes itu diperparah. Jadi jarak makan sama tidur ya setidaknya 3 jam. Ya. Tadi patokannya Asya qobla Isya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tentang makanan ini adalah puasa ya. Jadi ya, biasakan puasa ya. Kalau Ramadan pastilah ya. Tapi kalau bisa puasa ini sangat baik sekali. Saya dapat jurnal kesehatan dari teman saya yang di New Zealand. Dia non-muslim, dia Katolik. Dia posting di grup tentang intermittent fasting. Intermittent fasting. Jadi puasa yang selang-seling begitu. Di situ direkomendasikan 2 kali dalam sepekan. Terus contohnya hari Senin Kamis. Saya bilang ini mah puasa Senin Kamis kalau kayak gini caranya gitu. Judulnya aja keren, intermittent fasting. Padahal itu puasa Senin Kamis kalau dikaji. Jadi kalau kita browsing tentang fasting itu di barat sana ya, itu juga diakui sebagai cara yang efektif ya. Dibandingkan kita datang ke dokter gizi atau ke ahli gizi nanya, porsi saya makan segimana sih? Oke, nasinya sekian gram, tempe sekian, daging sekian. Tahu ya yang begitu. Ternyata dari penelitian itu hasilnya akan sama dengan kita makan seperti biasa, tapi puasa 2 kali dalam sepekan, luar biasa. Dibanding kita ngukur-ngukur, ngitung-ngitung porsi-porsi kayak gitu. Saya percepat ya, udah hampir jam 1. ukuran piring supaya kita merasa kenyang. Ini trik ya, pakai ukuran piring yang kecil, jangan pakai ukuran yang besar. Tadi pagi saya makan di warteg, minta setengah nasinya, ternyata banyak, setengah aja sebanyak ini apalagi. Pakai piring yang kecil, 22,5 cm kira-kira segini. Ini untuk sugesti aja. Kemudian ini makanan yang harus setiap hari kita makan ya. Sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, roti yang mengandung serat. Kalau enggak yang apa-apa, nasi, oke. Beras merah hitam itu lebih baik ya, indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan beras yang putih. Bahkan saya ketemu teman saya orang IPB, dia bilang jagung Indonesia itu warnanya juga ungu sebetulnya. Mungkin belum pernah ngeliat ya, jagungnya itu warna ungu. Dan tidak rata seperti jagung yang sekarang kita makan. Ini banyaknya kan jagung itu dari Amerika ya, itu bibitnya itu dari Amerika, hasil rekayasa genetik. Jadi rata, bagus, manis. Kalau jagung Indonesia asli nggak begitu pada. Makanan yang minimal 3 kali seminggu ikan-ikanan. Ya. Kemudian ini tomat bagus sekali. Ya. Dia mengandung zat yang menghindarkan diri kita dari ateroma atau sumbatan pada jantung. Tapi tomatnya itu harus tomat yang dimasak, itu jauh lebih bagus. Ya dipanasin dulu atau dikukus atau ikut di dalam masakan sambil ditumis, gitu ya. Masukin, cemplungin tomat di sayur sop, cemplungin tomat itu bagus sekali. Apalagi sampai di saus yang asli ya, tomat ya, bukan saus yang dibungkus-bungkus. Yang harus dihindari makanan-makanan seperti ini, termasuk yang putih-putih ya dihindari ya, beras putih ya, tepung gitu ya, itu coba dihindari. Dan yang mengandung sirup-sirup ya. Makanan kita udah terlalu banyak gula ya. Sayur asem aja rasanya manis ya. Katanya sayur asem tapi rasanya manis ya. Jadi masakan kita ini udah terlalu banyak gula. Jadi makanya gula yang beneran kita hindari aja. Teh kalau bisa tawar lebih baik. Nggak enak ya, karena kebiasaannya teh manis gitu aja ya. Air putih ya diperbanyak ya. 8 gelas sehari nggak mesti begitu juga sih ya, kalau kita makan sop itu ada kuahnya juga gitu ya, makan es campur itu ada kuahnya juga, itu juga terhitung sebagai air yang kita butuhkan ya. Kalau mau susu, susu rendah lemak lebih baik. Nah itu pas jam 1 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.